إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih dalam bab al-wudu, hadis yang ke-40. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yawmal qiyamati, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati, sesungguhnya umatku, mereka akan datang di hari kiamat, gurran muhajjalin, gurran muhajjalina min asaril wudhu, yani cemerlang pada kaki tangannya, bersinar, bercahaya pada kaki dan tangannya, min azharil wudhu, karena bekas atau karena sisa atau bekas daripada wudhu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahaya atau sinarnya di kepalanya, di rambut depannya, falyaf'al, maka lakukanlah. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang keutamaan wudu. Sehingga keutamaan wudu tersebut akan nampak pada umat beliau yang senantiasa berwudu semasa di dunia. Mereka nanti di akhirat, hari kiamat akan datang dalam keadaan bekas-bekas wudu tersebut bercahaya di kaki dan tangan mereka. Nah, inilah fadlu al-wudu, keutamaan wudu. Dia akan mengenali umat dengan itu. Dia akan mengenali, akan mengetahui mana umat beliau dengan bekas-bekas wudu tersebut. Kemudian pada akhir hadis disebutkan barang siapa yang mampu untuk memanjangkan cahaya tersebut, maka lakukanlah. Pada ucapan yang terakhir dari hadis ini terdapat catatan atau keterangan dari ulama bahwa ini sesungguhnya bukan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini merupakan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini merupakan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau sendiri kemudian berusaha untuk memancangkan cahayanya dengan berwudu melebihi pada batas-batasnya, yakni ketika membasuh tangan melebihi dari siku-sikunya, ketika membasuh kaki melebihi dari mata kaki. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga di sini para ulama rahimahumullah kemudian mengatakan, apakah seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu benar? Terjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Yang rajih, yang lebih kuat, bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah adalah ijtihad beliau, ijtihad Abu Hurairah sendiri, yang tidak perlu diikuti. Beliau wallahu alam keliru. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan yang semacam itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika membasuh tangan hanya sampai pada siku-sikunya atau lebih sedikit dari siku-siku. Begitu pula ketika membasuh kakinya hanya sampai mata kaki atau lebih sedikit dari mata kaki tersebut. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membasuh tangan sampai ke lengannya yang atas atau ketiaknya. Begitu pula ketika membasuh kaki. Begitu pula ketika membasuh kaki tidak sampai kemudian sampai pertengahan betisnya atau lebih daripada itu. Dan kita yakin bahwa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apalagi terkait dengan ghurrah yang di kepala, yaitu jambul, rambut yang di kepala, di ujung, di depan. Ya, bagaimana seseorang akan memanjangkan ghurrah cahaya di kepalanya? Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ya, seseorang membasuh muka, kemudian mengusap kepala, tidak mungkin dilebihkan. Ya, mau bagaimana caranya melebihkan atau memanjangkan ghurrah yang di kepala? Sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga di sini menguatkan pula bahwa ini adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ijtihad dari beliau, bukan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis berikutnya, hadis yang ke-41. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحره وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu tayammunu, najibkan beliau at-tayammun. At-tayammun yakni mengedepankan atau mendahulukan yang kanan. Fi tanahhudihi, dalam bab memakai sandal. Apa sandal ini? Bahasa Malaysia, Singapura. Sandal, na'al. Ya. Wa tarajjulihi. Tarajjul, yakni bersisir, ya, merapikan rambut. Wa tahurihi, bersuci, yakni berwudu. Wa fi sya'nihi kullihi, dan pada segala urusannya. Ya. Muttafaqun alaih, hadis mustaqad ila al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai tayammud, mendahulukan yang kanan. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, dan sebagaimana di akhir hadis bahwa segala urusan fi sya'nihi kullih, segala urusan, semua urusan beliau suka mendahulukan atau mengutamakan yang kanan. Tangan kanan atau kaki kanan atau sebelah kanan dari tubuhnya, selama itu perbuatan yang baik. Selama itu perbuatan yang baik. Dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang pertama tanahul. Tanahul memakai sandal atau sepatu. Apa di bahasa Malaysia ini? Asut, ya. Sama juga, Ustaz. Hah? Bisa apa? Sama juga. Sama juga, insyaAllah. Ya, yang penting paham, ya. Paham. Dia memakai, mendahulukan yang sebelah kanan ketika memakai. Baik. Berbeda dengan ketika melepas, maka mendahulukan yang kiri. Kemudian tarajjulihi. Tarajjul yakni bersisir atau menyisir rambut, merapikan rambut. Beliau mendahulukan yang sebelah kanan. Kemudian yang ketiga tuhur yakni bersuci. Nah, ini yang terkait dengan bab kita, yang terkait dengan masalah kita. Kalau begitu, Nabi SAW dalam berwudu selalu mendahulukan yang kanan. Ini karenanya ketika membasuh tangan, beliau membasuh tangan kanan dahulu 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Membasuh kaki kiri, membasuh kaki kanan terlebih dahulu 3 kali, kemudian membasuh kaki kiri 3 kali. Ya. Bahkan dalam mandi janabat, ketika menyiram, mengguyur atau menyiram tubuh beliau, kepala beliau, dia juga lebih mendahulukan yang kanan, sebelah kanan. Nah, ini salah satu sunnah atau petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang tadi kita katakan, bahwa ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam segala sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik. Adapun sesuatu atau perbuatan yang itu adalah apa, membersihkan dari yang kotor, beliau menggunakan yang kiri. Menggunakan tangan kiri. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-42. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Akhrajahu al-arba'ah wa Thahawi bin Khuzaimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddatum, apabila kalian berwudu, fabda'u bima yaminikum. Maka mulailah dengan tangan-tangan kanan kalian. Idza tawaddatum, apabila kalian berwudu, fabda'u bima yaminikum. Maka mulailah dengan tangan-tangan kalian, tangan-tangan kanan kalian." Akhrajahu al-arba'ah. Al-arba'ah yani siapa? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah. Wafahau dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimahumullah, hadis yang ke-42 ini menguatkan hadis yang sebelumnya, di mana pada hadis ini Rasulullah SAW dengan tegas memerintahkan, "Idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum." Apabila kalian berwudu, mulailah dengan tangan-tangan kalian yang kanan. Nah, ini seperti yang tadi disebutkan adalah at-tayammum, mendahulukan yang kanan. Sebagian orang dia mencampur antara yang kanan dan yang kiri. Misalnya kali pertama tangan kanan, kemudian tangan kiri. Selanjutnya tangan kanan lagi, kemudian tangan kiri. Kemudian lagi tangan kanan, akhirnya tangan kiri. Nah, yang seperti ini dilakukan oleh sebagian orang. Ini kalau ini keliru, salah. Yang benar bagaimana? Yang benar lakukan yang kanan sampai selesai. Basuhlah atau cucilah yang kanan 3 kali, selesai baru pindah yang kiri 3 kali. Begitu pula membasuh kaki, basuh yang kanan 3 kali, selesai kemudian berpindah ke yang kiri. Itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian wa 'an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa masaha bi nafiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffain. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, dia berwudu, tamassaha li nafiyatihi, maka beliau mengusap li nafiyatihi pada ubun-ubunnya, wa 'ala al-imamati, dan di atau pada imamahnya, wal khuffaini, dan 2 khufnya. Akhrajahu Muslim. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu memberikan faedah tata cara mengusap kepala, atau salah satu tata cara atau kaifiyah mengusap kepala. Di sini Al-Mughirah bin Syu'bah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha bi nafiyatihi wa 'ala al-imamati, mengusap ubun-ubunnya dan imamahnya. Nah, kalau begitu ini adalah at-tariqatus tsaniyah, cara yang kedua atau kaifiyah yang kedua dalam bab mengusap kepala. Yang pertama telah kita bahas pada pertemuan yang lalu sebelum ini, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusap kepalanya secara menyeluruh. Rambutnya dari depan sampai ke belakang, ya, tengkuk atau tempat leher, nah, bagian atas, ya, ini pangkal kepala, kemudian ditarik kembali ke depan, ya, seperti hadis yang lalu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ketika seseorang menggunakan imamah. Imamah ini sorban, ya, kalau bahasa kita sorban. Namun yakni lebih tepat, ya, kalau antum lihat misalnya orang Sudan, melihat, ya, sorbannya orang Sudan, imamahnya orang Sudan, macam itu imamah. Nah, beda dengan kufiah atau kopiah atau yakni yang kita pakai ini, kopiah yang kita pakai ini bukan imamah, ya, bukan imam, dan tidak ada masyakkah, tidak ada kesulitan untuk kita lepas saat kita berwudu kemudian kita pakai kembali setelah berwudu. Nah, tapi kopiah ini mudah untuk dilepas dan dipakai kembali. Berbeda dengan imamah yang dibulitkan di kepala berkali-kali, kemudian bahkan sebagiannya ke leher. Nah, imamah yang semacam ini, kalau dilepas saat berwudu, ada masyakkah, ada kesulitan untuk memakainya kembali. Oleh karenanya ketika seseorang memakai imamah, diperbolehkan dia berwudu tanpa melepas imamah. Lalu apa yang dia lakukan? Lakukan seperti Rasulullah SAW, masaha bi'adiyatihi wa 'ala al-imamati. Musab ubun-ubun. Ubun-ubun yani mafhum, ya. Yani kepala bagian depan, ya, dengan rambutnya, ya, diusap, kemudian setelah itu diusaplah imamah secara menyeluruh. Nah, ini cara yang kedua. Nanti ada cara yang ketiga, kaifiah yang ketiga adalah hanya mengusap imamah tanpa mengusap an-nafiyah, ujung-ujung. Ya, kalau begitu ada tiga macam. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kana yamsahu 'ura ra'sihi taratan. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala saja. Wa 'ala al-imamati taratan, dan terkadang mengusap imamah saja. Wa 'ala al-imamati wan-nasiyati taratan, dan terkadang mengusap imamah dan an-nasiyah, ubun-ubun. Wa amma qitaruhu 'ala an-nasiyati mujarradatan falam yuhfaz 'anhu. Baik, jadi itu tiga yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat ada masyarakat, misalnya di Indonesia, Allah alam, entah di Malaysia atau Singapura, di Indonesia banyak orang-orang, ramai orang-orang yang mengusap hanya an-nafiyah, ubun-ubun saja. Ya, saat berwudu hanya mengusap ubun-ubun. Nah, ini justru tidak ada. Ini tak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak melakukan yang macam itu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Wa amma iqtisaruhu 'ala an-nafiyati mujarradatan fa lam yuhfaz 'anhu." Adapun hanya mengusap ubun-ubun, maka tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini itu hanya ijtihad sebagian ulama yang namanya ijtihad qad yutib wa qad yukhti. Ijtihad boleh jadi benar, boleh salah. Dan ternyata tak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hanya mengusap ubun-ubunnya saja. Bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Hadis berikutnya. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada'a Allah bih. Akhrajahu an-Nasa'i. هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي ketika menerangkan tentang sifat dan tata cara haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan ibda'u, mulailah bima bada Allah bih, dengan apa yang Allah mulai dengannya. Akhrajahu an-Nasa'i, hadis riwayat an-Nasa'i. Akadha, demikian lafaz beliau bilafzil amri, dengan perintah fi'il amr, ibda'u, ada fi'il amr. Wahuwa inna muslim, tapi ini dalam riwayat muslim bilafzil khabar, dengan lafaz khabar, yakni nabda'u, kami memulai bima bada Allah bih, dengan apa yang Allah mulai dengan dia. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada hadis ini yakni Ibnu Hajar rahimahullah hendak menjelaskan bahwa kita mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam memulai sesuatu. Walaupun ini terkait dengan haji, akan tetapi keumuman hadis juga boleh diterapkan pada selain haji. Semacam wudu. Karena Allah Azza wa Jal berfirman di dalam ayatnya, fawjilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa mufahud ru'usikum wa arjulakum ilal ka'abain. Allah Azza wa Jal memulai dengan wajah, fawjilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum, tangan, kemudian kepala, mufahud ru'usikum, kemudian kaki. Nah, kita pun memulai wudhu sebagaimana yang Allah mulai. Kepala, wajah dulu, lalu tangan, lalu berikutnya mengusap kepala, dan yang terakhir adalah membasuh kaki. Ini maksud dari penyampaian hadis ini oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Dan Ibnu Hajar rahimahullah di sini mengingatkan bahwa ada dua lafaz dalam hadis ini, riwayat Nasa'i dengan fi'il amr ibda'u, dan riwayat Muslim dengan khabar nabda'u. Amin. Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkan bahwa sifatul khabar dengan susunan kalimat khabar nabda'u dengan riwayat Muslim ini lebih kuat. Ya. Dan faedahnya bahwa kalau perintah itu wajib, kalau tak ada perintah maka itu sunnah. Guys, cukup sampai di sini dulu. Baik, Ustaz. Kita berkata dulu. Hah? Mau ditambah atau cukup dulu? Baik, cukup juga bisa, insyaAllah. Cukup, baik. Awal, tidak ada soalan. Ustaz, tadi, afwan, satu soalan Ustaz, barakallahu fik. Yang tadi pertama kali hadis nombor 40 kata Rasulullah, yang hadis nombor 40 hari pertama untuk malam ini. Ya. Memanfaat. Ya inna ummati ya'tu yaumal qiyamah ghurrah. Apa maksudnya ini muhajjalin? Apa ini mencakup? Muhajjalin ini maknanya, muhajjalin itu yakni warna putih. Muhajjal itu warna yang, muhajjal itu terwarnai dengan warna yang putih. Dan dia bercahaya dengan warna yang putih. Apa dasarnya ini seekor kuda, seekor kuda yang kakinya putih, ya mungkin tubuhnya berwarna merah atau hitam, tapi kakinya putih. Ini namanya muhajjal, muhajjal, yani kuda yang kakinya terwarnai dengan warna yang putih, itu muhajjal. Ya, begitu pula gur, kalau gur, gurrah ini adalah awal maknanya, asal maknanya itu rambut yang di ujung kepala, di depan, namanya gurrah. Gurrah ini juga rambut kuda yang maksudnya rambutnya yang depan berwarna putih. Jadi kuda yang rambutnya depan warna putih, kakinya berwarna putih, ini namanya kuda yang gurrah muhajjal. Nah, umat Islam diserupakan dengan itu dari sisi cemerlangnya bekas-bekas wudu di tangan dan kaki mereka serta wajah mereka. Nampak putih cemerlang bercahaya karena bekas-bekas wudu tersebut. Oke, jelas? Baik, jelas. Barakallahu fiik. Satu soalan Ustaz yang bukan terkait dengan kajian malam ini. Apakah benar kalau ada hadis yang mengatakan kalau setelah solat maghrib berjemaah di masjid hujan lebat dan imam bisa memanggilkan lagi satu azan untuk solat isyak berjemaah walaupun belum masuk waktunya? Apakah ada hadis seperti itu? Ya, ini jamak karena hujan dan itu dilakukan di masjid ya dengan iqamah saja tanpa azan berikutnya, dan ini dibenarkan karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Beliau alaihissalam jama'a fil Madinah, min jama' di Madinah min ghairi khaufin wala matar. Beliau melakukan jama' di Madinah tanpa sebab rasa takut, wala matar, dan tanpa sebab hujan. Nah, Ibn Abbas mengatakan seperti ini. Pernah beliau melakukan jama' di Madinah tanpa rasa takut dan tanpa sebab hujan. Ulama rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi memberikan keringanan pada saat-saat tertentu, kondisi tertentu, untuk melakukan jama' tanpa sebab-sebab yang disebutkan tadi. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ditanya, kenapa Rasulullah SAW melakukan itu? Beliau menjawab, arada alla yukhrija ummatah. Beliau ingin supaya tidak memberatkan umatnya. Ulama kemudian mengatakan, dan hadis ini di samping menunjukkan bolehnya jamak dan sebab-sebab yang lalu disebutkan, berarti juga menunjukkan bolehnya melakukan jamak dengan sebab-sebab itu, yaitu khauf dan matar. Kalau begitu boleh seseorang yakni karena rasa takut khauf lalu dia menjamak, takut ada musuh bila keluar rumah, ya, misalnya, atau di masjid khawatir ada musuh, nanti maka dijamak sholatnya. Begitu pula dijamak karena motor, karena hujan. Ya. Itu juga diperbolehkan. Jadi kata Ibnu Hajar, tegas Nabi menjamak tanpa hujan dan tanpa rasa takut, berarti Nabi pernah menjamak karena hujan dan karena rasa takut. Dan ini jamak yang syar'i, dan ini hanya dilakukan di masjid bersama imam dengan azan maghrib, kemudian iqamah, kemudian iqamah lagi untuk melakukan sholat isya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jadi apa hadis ni enggak bisa digunakan kerana di Singapura ada banyak orang awam yang mengatakan yang kalau dia sibuk di kerja mungkin enggak ada masa untuk solat asar, ataupun dia akan gunakan hadis ini katakan, oh ana bisa jamak tapi kerana kerja. Itu itu kefahaman batil lah. Ya. Tentu jamak ini bukan suatu yang wajib. Ini adalah rukhsah. Ini rukhsah atau keringanan. Sehingga bagi imam ketika menjamak, ya yang nak ikut jamak boleh, yang nak apa pergi tidak ikut jamak juga boleh. Kemudian Allahu a'lam, al-afdal yang lebih utama bagi yakni pengurus masjid atau imam ya atau wakil imam, dia tetap melakukan sholat isya atau membuka peluang untuk jamaah sholat isya atau sholat asar. Allahu a'lam, karena seperti yang kita tahu bahwa masjid masjid apalagi di Singapura ya atau di tempat yang lain, di situ banyak orang yang belum paham, di situ banyak orang, ramai orang yang yakni mungkin pertama dia tak ikut jamak, kemudian datang pada sholat yang berikutnya. Sehingga ketika dia datang waktu asar, di masjid tetap ada jamak. Ketika dia datang waktu isya, di masjid juga ada jamak. Allah. Kemudian juga sebelum melakukan jamak, al-afdal diutamakan imam menerangkan, memberikan ilmu bahwa Nabi pernah melakukan seperti ini. Nah, kita pun melakukan contoh Rasulullah SAW. Nah, jadi sekali lagi ini tidak wajib. Ya. Nah, baik. Jazakallahu khair. Kepada Abang Nurman, ada soalan di Malaysia? Baik Ustaz, tidak ada soalan lagi. Saya insyaAllah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.